Imam Muslim rahimahullahu taala berkata, wa haddatsana Qutaibah bin Sa'idin qala haddatsana Ya'qubu yani ibnu Abdurrahman al-Qari an Suhailin an abihi an Abi Sa'idin al-Khudri radhiyallahu taala an أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تبيعوا الذهب بالذهب ولا الورق بالورق إلا وزنا بوزن مثلا بمثل سواء بسواء. Ini kaidah dalam tukar menukar atau jual beli dalam bentuk tukar menukar antara sebagian komoditi riba, barang-barang yang termasuk unsur riba di dalamnya, di sini adalah antara emas dengan emas, ya, perak dengan perak. Bila mana itu terjadi transaksinya, maka harus takarannya sama, waznan bi waznin. Ya, timbangannya sama, ukurannya juga sama, ya, sawaan bisawain. Tidak dibenarkan untuk terjadi perbedaan. Perbedaan beratnya, perbedaan timbangannya, ya. Waznan biwaznin di sini kecuali sama timbangannya, ya, mislan bimislin sama kadarnya, dan juga sama ukurannya. Ini tentang tukar menukar atau jual beli dalam bentuk emas dan perak. Di hadis yang telah kita pelajari ada dua ketentuan untuk benda-benda ini. Yang pertama sama takaran, ukuran dan timbangannya. Yang kedua harus tunai. Harus tunai, tidak boleh ditunda. Tidak boleh ditunda. Hadis berikutnya dan yang terakhir di bawah bab yang ke-14 ini, hadis 3985. Ya. Imam Muslim rahimahullahu taala berkata, haddatsani Abu Thahir wa Harun ibnu Sa'id al-Aili wa Ahmad ibnu Isa قالوا حدثنا ابن وهب قال أخبرني مخرمة ابن بكير عن أبيه قال سمعت سليمان بن يسار يقول إنه سمع مالك ابن أبي عامر يحدث عن عثمان بن أفان رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تبيعوا الدينار بالدينارين ولا درهما بالدرهمين. Ini hadis Utsman, bukan lagi hadis Abu Sa'id. Hadis Utsman bin Affan radhiyallahu taala an bahwa Rasulullah SAW bersabda, janganlah kalian, ya, la tabi'u, janganlah kalian menjual satu dinar dengan harga atau dengan dua dinar, ya, melakukan barter tukaran dinar dengan dua dinar, satu dinar dengan dua dinar, satu dirham dengan dua dirham. Ini dinar dengan dirham ini patokannya emas dan perak. Dinar adalah patokannya emas, sementara dirham patokannya perak. Jadi dari hadis Utsman ini kiasan. Ya, jadi sekarang kita menukar uang, ya. Bila mana kita menukar uang lama dengan uang baru, ya, sama dengan dinar ini, ya. Memberi satu mata uang, kita beli rupiah yang lama, yang baru dengan yang lama, ya, maka harus seperti tadi, harus sesuai ukurannya sama dan juga tunai. Dan juga tunai, karena hadis Utsman ini menguraikan bahwasanya selain dari emas dan perak yang sama illahnya, penyebabnya, emas dan perak adalah nilai tukar, ya, maka disamakan dengan dinar. Mata dinar adalah semacam uang di zaman kita sekarang ini yang dijadikan untuk membeli sesuatu. Tetapi yang terjadi antara dinar dengan dinar, bukan dinar dengan kurma. Ya. Antara dinar dengan dinar, ketika ada tukar-menukar, maka harus sama dan harus tunai. Begitu juga antara dirham dengan dirham, sebagaimana emas dan perak dalam beberapa hadis Abu Sa'id Al-Khudri yang tadi telah kita selesaikan. Kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati Allah, itulah bab yang ke-14 dengan hadis-hadisnya. Intinya menjelaskan kepada kita beberapa atau dua dari komoditi riba, yaitu emas dan perak. Bagaimana cara kita, nah sekarang ini antara yang satu illah, sekarang kita beli emas atau beli perak dengan uang, ya, maka sama illahnya dan tidak dibenarkan berlaku pelanggaran dalam dua syarat tadi. Misalnya kita beli emas yang sudah ditetapkan harganya, ya, kemudian tidak dibenarkan untuk dilakukan dengan cara tidak tunai, ya, tidak tunai. Juga antara uang dengan perak, uang dengan perak sama, dia adalah nilai tukar untuk membeli. Emas dahulu dijadikan untuk membeli, perak juga demikian, yang disandarkan dengan dinar dan dirham. Jadi yang diambil dari keseluruhan hadis-hadis yang ada di bawah bab 14 ini adalah dua komoditi riba, emas dan perak, kemudian persyaratan bila mana terjadi tukar menukar antara emas dengan emas, perak dengan perak, uang dengan uang, adalah harus sama ukurannya, harus sama takaran dan timbangannya, kemudian juga harus tunai. Ya, seperti yang ditegaskan oleh Nabi SAW dalam hadis yang pertama di bawah bab ini, kemudian juga dalam hadis yang kedua 3982 itu dijelaskan ghaiban minhu binajizin wala tabi'u syai'an ghaiban minhu binajizin illa yadan biyadin. Yadan biyadin itu tunai, ya, harus serah terima di tempat. Tidak boleh terjadi penundaan, baik itu dalam memberikan pembayaran atau memberikan penjualan yang dijual. Ini bab yang ke-14. Kemudian kita lanjut ke bab yang ke-15. Ya. Bab yang mungkin pengembangan dari bab yang ke-14 yang bunyinya as-sarfu wa bai'u adh-dhahabi bil wariqi naqdan. As-sarfu adalah penukaran, ya. Penukaran seperti kita membeli valuta atau mata uang lain, ya. Ini juga termasuk sarf, membeli emas dengan perak, ya, membeli emas dengan perak atau membeli emas dengan uang, ya, emas dengan uang yang sama illahnya tetapi jenisnya tidak berbeda, yang dan jenisnya berbeda, itu bisa saja terjadi dengan perbedaan nilai tetapi harus tunai, ya, harus tunai. Seperti yang kita contohkan tadi, membeli emas dengan perak kan tentu nilainya tidak akan mungkin sama karena hanya pertimbangan harga saja, tetapi tunainya harus ada, harus tunai. Dan ini yang dijelaskan dalam bab ini, penukaran mata uang dan jual beli emas dengan perak secara tunai, ya, secara tunai, yaitu di tempat ya dan biyadin, ya, ada serah terima langsung di majelis transaksi, tidak boleh tertunda, walaupun mungkin dalam ukuran tidak akan bisa sama karena jenisnya berbeda, ilahnya sama, jenisnya berbeda, dia bukan lagi antara emas dengan emas. Kalau emas dengan emas harus kedua-duanya ada, harus sama, mislan bi mislin, kemudian harus tunai ya dan biyadin. Sementara emas dengan perak Ya, emas dengan perak dia yadan biyadinnya, syarat itu yang harus ditunai, yang harus diberlakukan, sementara sama mislan bimislin tidak mungkin. Sekarang ini juga disampaikan dalam bab jual beli emas dengan perak. Jadi membeli emas dengan perak, misalnya emasnya satu emas, peraknya berapa, itu kan tidak sama, tetapi tunainya harus ada di tempat, ya, yadan biyadin. Ini sama juga dengan kita membeli emas dengan uang, dengan rupiah, ya, ya, emas dengan rupiah, atau kita membeli valuta, memberi mata uang asing, ya, memberi mata uang asing, tunainya harus ada. Meskipun mungkin 1 dolar sekarang ini sudah nilai rupiahnya seperti misalnya 10 ribu atau 9 ribu rupiah, ya, 10 ribu 1 dolar atau 9 ribu rupiah ini, tetapi tunainya mesti ada, tunai di tempat yadan biyadin. Kita baca hadis yang pertama, hadis nomor 3986. Imam Muslim rahimahullahu taala mengatakan, haddatsana Qutaibah bin Sa'id qala haddatsana Laits ha wa haddatsana Muhammad ibn Rumh qala akhbarana Laits an ibn Shihab an Malik ibn Aus ibn al-Hadathan annahu qala aqbaltu aqulu man yastarifu ad-dirahim. فقال طلحة بن عبيد الله وهو عند عمر بن الخطاب رضي الله عنه أرنا ذهبك ثم أتنا إذا جاء خادمنا نؤتك وريقك. فقال عمر بن الخطاب كلا كلا والله لا نعطينه وريقه أو لا تردن إليه ذهبه فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الورق بالذهب ربا إلا هاء وهاء والبر بالبر ربا إلا هاء وهاء والشعير بالشعير ربا إلا هاء وهاء والتمر بالتمر ربا إلا هاء وهاء. Ini hadis tentang mesti tunai, mesti di majelis akad atau transaksi bila mana terjadi perbedaan antara antara jenisnya, bukan pada illahnya, illah penyebab, ya, illah itu penyebab. Hadis ini bermula dari cerita Malik bin Aus bin Al-Hadathan. Malik bin Aus bin Al-Hadathan, dia bercerita, aqbaltu aqul man yastarifu ad-dirahim, ya, mungkin memanggil atau bertanya-tanya siapa yang mau menukar dirham-dirham ini, ya, siapa yang mau menukar dirham, maksudnya siapa yang mau penukaran antara dinar dengan dirham, yang seperti tempat tukar menukar uang, money changer sekarang ini. Tadi dia menawarkan atau mengumumkan siapa yang mau menukar dirham atau mendapatkan dirham dengan tukaran emas, ya, ya, atau dengan tukaran dinar. Kata Malik ibn Aus ibn al-Hadathan, di sini terjemahannya, siapa yang ingin menukar uang dirham ini dengan emas? Ya, faqala Talha ibn Ubaidillah. Maka berkata Talha bin Ubaidillah, wa huwa inda Umar ibn al-Khattab radhiyallahu an. Ketika itu Talha bin Ubaidillah berada di dekat Umar bin Khattab, sahabat khalifah. Ya. Jadi terjadi antara di situ ada tiga orang. Yang pertama Malik bin Aus yang tadi menawarkan penukaran dirham, ya. Yang kedua Talha bin Ubaidillah yang nanti akan kita ketahui ceritanya, Kemudian di situ ada Umar bin Khattab, ada tiga orang. Kata Talha, arina zahabak, ya. Tunjukkan kepada kami atau perlihatkan kepada kami emas, ya. Emas yang ada padamu. Jadi dirham pada orang, dirham pada orang yang pada customernya, termasuk situ adalah Talha bin Ubaidillah. Sementara Malik bin Aus, dia punya emas, dia mau menukar emas itu dengan dirham, atau dalam bentuk dirham atau dalam bentuk perak. Maka dia mencari-cari siapa yang mau menukar. Kata Talha, tunjukkan atau perlihatkan emasmu. Thumma tina idza jaa khadimuna nu'tika, ya. Kemudian kalau kami bawakan emasmu kepada kami, nanti datang, kata Talha, kalau datang nanti pembantu saya, budak saya, maka saya akan bawakan atau saya serahkan kepadamu melaluinya perak yang kamu butuhkan. Jadi sekarang terjadi tukar menukar antara emas dengan perak. Si Malik bin Aus punya emas, ya, punya emas. Sementara Talha bin Ubaidillah punya perak. Jadi kata Talha, bawa ke sini dulu emasmu. Nanti ini kan terjadi apa? Terjadi penundaan, tidak tunai. Nanti kalau pembantu saya datang, saya akan kirimkan dia untuk membawa perak yang merupakan hakmu dari rumah, artinya mengantarkan kepadamu. Ya, jadi tukar menukar emas dengan perak, tetapi tidak tunai, tidak di tempat, penundaannya. Jadi si Talha mengambil emas, menerima emas dari Malik bin Aus, sementara perak yang harus dia serahkan kepada Malik bin Aus, kapan? Ya, bukan dalam satu hari, tapi nantilah sebentar, satu jam lagi. Ya, kalau nanti pembantu saya datang, maka saya perintahkan dia nanti membawanya dan menyerahkan kepadamu. Ya, ini kasusnya. Umar di situ. Ya, faqala Umar bin Khattab, berkatalah Umar, dan lihat bagaimana ingkarul munkar yang hidup di zaman para sahabat, yang membuat mereka dijauhkan oleh Allah dari bencana, dari musibah. Karena bila tegaknya amar ma'ruf nahi munkar, maka akan tertunda dan tertolak berbagai macam musibah dengan adanya amar ma'ruf nahi munkar. Dan ketika amar ma'ruf nahi munkar tidak ada dan tidak tegak di satu umat, maka akan terbuka bencana, ya. Makanya Nabi SAW mengatakan, la ta'murunna bil ma'rufi wala tanhawunna anil munkar. Hendaklah kalian menyuruh untuk berbuat ma'ruf dan mencegah dari perbuatan munkar. Kalau tidak, Allah akan menurunkan kepada kalian bencana. Jadi di antara penyebab tertutupnya atau terbendungnya turun bencana, tegaknya amar ma'ruf nahi munkar. Dan itu hidup di zaman para sahabat. Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala melihat transaksi yang menyimpang itu, langsung mengatakan, kalla wallah, sekali-kali tidak, demi Allah, la tu'tiyannahu wariqahu. Dia berkata kepada Talha, ya. Talha kan meminta untuk mengatakan, nanti kalau datang budak saya, baru saya serahkan perak kamu, ya, perak kamu. Ternyata Umar mengatakan, kalla, sekali-kali tidak, wallah, demi Allah, la tu'tiyannahu wariqah, sekarang engkau mesti berikan kepadanya peraknya, ya, au la taruddanna ilaihi dhahaba, atau kamu serahkan balik emas yang telah engkau ambil kepadanya, ya. Kalau tidak kamu serahkan perak kepada dia, kepada Malik bin Aus, atau kamu serahkan balik emasnya, belum terjadi transaksi, balikkan kepadanya, ya, sampai kamu serahkan kepadanya peraknya dan dia serahkan kepadamu emas yang milikmu. Ini kata Umar bin Khattab. Ya. Fa inna, dan ini baru setelah, biasanya seperti itu yang terjadi ketika mengingkari kemungkaran, kita harus lakukan dengan ilmu. Karena mengingkari kemungkaran syarat utama adalah mengetahui bahwasanya itu benar-benar mungkar. Tidak semua yang diingkari dari kemungkaran itu mungkar. Ya, tidak semua yang disuruh untuk, yang dari perbuatan ma'ruf itu ma'ruf. Jadi syarat untuk amar ma'ruf nahi mungkar yang paling utama adalah ilmu. Ilmu bahwasanya yang disuruh itu benar-benar ma'ruf. Ilmu bahwasanya diingkari itu benar-benar mungkar. Ya. Nah, sekarang ini ketika Umar menjelaskan bahwasanya itu mungkar dan jangan sampai terjadi transaksi seperti itu, ketika terjadi penundaan dan tidak tunai, lalu dia berdalil dengan hadis. Fa inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-wariqu bidh-dhahabi riban. Tukar menukar antara emas dengan antara perak, al-wariq perak bidh-dhahab dengan emas adalah transaksi riba, kecuali ha'an biha'in. Ya, ha'an biha'in itu yang dimaksud dengan yadan biyadin. Ini peraknya, dan yang tadi mengatakan ini emasnya. Ya, ha itu maksudnya ini. Artinya langsung serah terima di tempat. Ha'an biha'in ini untuk transaksi yang tadi. Karena Malik bin Aus punya emas dan dia butuh perak. Ya. Sementara si Talha bin Ubaidillah butuh emas. Terjadi tukar menukar walaupun memang jenisnya berbeda dan boleh berperbedaan takaran, ukuran, karena memang jenisnya berbeda, nilainya pun berbeda, tetapi yang satunya lagi, syarat yang satunya yaitu tunai harus ada. Makanya penundaan yang bukan tidak terlalu lama, Talha mengatakan nanti kalau pembantu saya datang, saya suruh dia untuk mengantarkan perakmu. Ya. Itu saja, tidak sampai satu hari, tidak sampai satu minggu, tidak sampai satu bulan, tetapi ini kan tidak di tempat, tidak tunai. Maka diingkari oleh Umar bin Khattab dan menyampaikan hadis Nabi tadi. Al-waliqu bidh-dhahabi riban. Tukar menukar antara emas dengan perak adalah transaksi riba, kecuali ha'an waha'an. Kecuali serah terima dan tunai. Serah terima di tempat, yang satu mengatakan ini punyamu dan yang lagi mengatakan ini punyamu. Terjemahannya apa? Ya, serah terima. Serah terima secara tunai. Hak itu artinya ini. Ya, yang satu mengatakan hak. Jadi sama-sama ini yang kewajiban saya memberikan kepadamu, yang satu lagi mengatakan ini kewajiban saya dan menyerahkannya kepadamu. Antara transaksi antara Malik bin Aus dengan Talha bin Ubaidillah, ini emas saya dan kata Talha, dan ini perakmu. Ya, ini emasmu dan ini perakmu. Yaitu hak wahaan. Kemudian ada lanjutannya, wal burru bil burri riban. Ya, transaksi bur dengan bur. Ya, ini salah satu jenis, ini termasuk komoditi riba. Bur ini salah satu jenis gandum. Ya, salah satu jenis gandum. Nanti akan ada juga komoditi yang lain, yaitu syair. Syair juga termasuk jenis gandum. Ya, ya. Bur juga di sini diartikan apa? Gandum ya. Tetapi salah satu jenis gandum. Ya, dikenal dengan bur. Kemudian ini salah satunya, wal burru bil burri riban illa ha'an wa ha'an. Tukar menukar antara bur dengan bur riba kecuali tunai. Bur dengan bur sebenarnya ada satu lagi syaratnya di sana, karena bur dengan bur ini satu jenis. Sama emas dengan emas. Ya. Ya, sama emas dengan emas. Maka salah satu yang ditekan oleh Nabi dalam syaratnya di sini adalah tunai. Ha'an wa ha'an. Wasyairu bisyair, ini juga gandum tetapi salah satu jenisnya. Ini kenal dengan syair. Walaupun di sini juga diartikan dengan gandum ya. Diartikan dengan gandum. Kemudian watamru bitamri, dan kurma dengan kurma, bila mana tukar menukar dia harus juga tunai. Jadi hadis ini penekanannya pada tunainya. Antara emas dengan perak itu tidak mesti sama, tetapi harus tunai. Antara bur dengan bur mesti tunai, dan di sana juga harus ada apa? Harus ada mislan bimislin. Ya. Harus ada mislan bimislin karena satu jenis. Tetapi antara bur dengan syair ya sudah berbeda jenis. Ya, antara bur dengan kurma ya tamar ini juga sudah berbeda jenis, dan tetap saja syarat yang tunai itu harus ada. Dan hadis ini semuanya penekannya pada tunai. Ya, transaksi di tempat dan tidak ada, tidak boleh ada penundaan. Sama dengan kita menukar uang pecahan 50 ribu dengan 10-10 5 lembar. Ya. Harus ada 5. Kalau misalnya yang ada cuma ada 4 lembar, 10, yang 10-nya nantilah. Nah, ini tidak dibenarkan. Misalnya saya punya pecahan 50 dan saya butuh pecahan 5.000 rupiah, berarti sekitar 10 lembar. Ya. Ternyata hanya ada berapa? Hanya ada 9, kurang 5.000 lagi. Ya, kurang 5.000 lagi. Nah, ini tidak benar dan tidak tunai. Ya. Tidak tunai dan dia harus tunai. Harus, walaupun jenisnya berbeda. Yang satu pecahan 50, yang satu pecahannya 5.000. Harus tunai dan tidak boleh berkurang. Yang misalnya ada dalam, kita biasanya kita nukar di kedai misalnya kan. Yang ada hanya 9 lembar, sementara rumah kita dekat dengan dia. Ya. Hanya ada 9 lembar, Pak. Tidak apa-apa, hampir saya ambil 9 lembarnya yang 5.000, nanti sisanya yang 5.000 lagi saya nanti sajalah. Ini tidak tunai dan ini melanggar, ya, melanggar persyaratan tunai. Dan itu yang terjadi pada Umar bin Khattab, pada Talha bin Ubaidullah dengan Malik bin Aus. Itu hadis yang pertama. Dan kita lanjutkan hadis 6. Ya. Apa dalam transaksinya? Idealnya seperti itu ya. Idealnya, tapi kan bisa saja dengan pemahaman kembali kepada urf, kebiasaan. Yang satu kalau memang kurang pasti akan diucapkan olehnya. Tapi kalau pas tidak akan diucapkannya. Dihitungnya 1 2 3 coba dihitung kembali, ternyata memang 10 lembar. Nah, kemudian kita tukar 50. Dan ini 50 sah terima di tempat. Ini 50 dan ini 10 lembar pecahan 5.000 rupiah. Ya. Tetapi kalau kurang pasti disebutkannya. Hanya ada 9 lembar, Pak. 5.000-nya. Nah, ketika 59 lembar kita tidak boleh tukar menukar. Bila kalau memang ingin pecahan 5.000, hutang dulu. Ya, hutang dulu. Saya terpaksa ini mengambil hanya dua sajalah. Pecah, kita kan tidak ada yang kurang dari pecahan yang paling kecil karena kita banyak uang, 50.000. Dan kita maunya untuk membayar seseorang hanya 5.000 rupiah misalnya. Dan kita ingin tukar 50.000 itu dengan 5.000 dengan pecahan pokoknya 50.000 yang pecahan lebih kecil. Ada misalnya 10.000-nya 2, kemudian 5.000-nya sekian, yang agar kita dapat 5.000-nya. Ternyata kurang masih 5.000, ini tidak benar. Kurang tidak benar, harus tunai di tempat. Harus tunai di tempat ha'an wa ha'an. Jadi kalau seandainya transaksinya kalau memang kurang pasti yang tadi mengatakan ini masih kurang dan ini tidak boleh kita lanjutkan transaksi tukar menukar. Tetapi apa yang solusinya? Berhutang dulu. Minta pinjam 5.000 dulu, nanti saya bayar. Ya. Bayarnya harus 5.000, jangan 6.000. Ya, ini juga riba. Taib 3987 hadis berikutnya. 3987 hanya sanadnya saja. Imam Muslim mengatakan wa haddatsana Abu Bakar ibn Abi Syaibah wa Zuhair ibn Harbin wa Ishaq an ibn Uyayna an Zuhri bihadzal isnad. Sanadnya dari Zuhri, yaitu dalam sanad pertama bukan Zuhri tapi Ibnu Syihab. Ya. Kalau sanadnya 3986 itu tidak ada Zuhri, tetapi yang ada adalah Ibnu Syihab dan dialah Zuhri. Dari Ibnu Syihab itu sampai nanti ke yang bercerita tadi Malik ibn Aus itu sama kejadiannya dan hadisnya juga sama. Hadis setelah itu 3988 Imam Muslim mengatakan haddatsana Ubaidullah bin Umar Al-Qawariri qala haddatsana Hammad bin Zaid an Ayyuba an Abi Qilabah. Ya, saya setiap tiba di Abu Qilabah teringat terus riwayat hidupnya. Ya, Abu Qilabah ini Abdullah bin Zaid Al-Jarmi yang meninggal dalam keadaan buntung kedua kaki dan kedua tangannya. Ya. Ya. Ulama tabi'in yang meninggal pada tahun 1104 Hijriah. Ya. Ulama hadis, dan sekarang dia karena kekuatannya maka dia menjadi salah satu perawi yang dikeluarkan oleh Imam Muslim. Ya. Hadisnya diterima oleh Imam Muslim hadisnya. Dia meninggal seperti kata Ibnu Hajar, kedua kaki dan tangannya tidak ada. Ya. Dan seorang ulama yang zuhud. Dan Ibnu Hibban dalam kitabnya Al-Thiqat menceritakan tentang di mana dia meninggal. Dia meninggal di sebuah kemah yang sudah tua, yang sudah cabik-cabik, jauh dari pemukiman orang. Ya. Dan ketika itu kata yang mencerita, dan dia yang menyaksikan kematiannya, dia terdengar olehnya berdoa, "Ya Allah, jadikanlah seorang orang yang selalu bersyukur kepadamu, ya, yang selalu bersyukuri nikmat-nikmatmu." Padahal dari kehidupannya tidak ada tanda-tanda nikmat. Kalau penilaian kita ya, biasanya orang yang bersyukur itu orang yang rumahnya megah, kemudian kendaraannya, orang yang kaya raya, tidak ada kurang apapun juga, sehat walafiat. Itu yang kita tuntut untuk bersyukur. Sementara dia justru minta bagaimana dia selalu menjadi hamba yang bersyukur, padahal kondisinya rumahnya tidak menjanjikan kemewahan. Ya, ketika dilihat bagaimana bentuk tubuhnya juga tidak ada yang perlu disyukuri menurut pandangan kita. Ternyata memang dia merasa bahwasanya kondisi itu kondisi yang luar biasa. Nikmat yang dia terima dari Allah itu tidak akan mungkin dia bisa membayarnya, walaupun dalam kondisi demikian. Ini Abu Qilabah ini. Abu Qilabah kata beliau bercerita, qala kuntu bisyam, pernah saya berada di Syam, kata beliau ini, fi halaqatin, dalam sebuah halaqah. Halaqah ini cara menuntut ilmu di zaman dahulu. Ya, itu adanya lingkaran-lingkaran. Ya. Maksudnya majelis-majelis yang ada kumpulan-kumpulan dalam masjid. Kalau kita di Masjid Nabawi itu maka kita akan lihatlah halaqah-halaqah. Ya. Orang yang biasanya kalau di Masjid Nabawi itu nah seperti inilah. Ya, enggak, justru terbalik. Yang mengajarnya menghadap kiblat, sementara yang belajarnya membelakangi kiblat. Kita alhamdulillah diberi kesempatan Allah untuk melakukan, untuk hidup di sana dalam suasana demikian. Ya, jadi bentuknya melingkar, mendekat, berkumpul. Ya, dan di dahulu halaqah seperti itu. Halaqah-halaqah itu di masjid banyak sekali, di tengah ada beberapa halaqah dari depan ke belakang, kemudian di sayap kanan, sayap kiri, luar biasa. Dalam setiap hari di masjid di setelah maghrib, mau ilmu hadisnya ada, ilmu fikihnya ada, ilmu akidahnya ada. Ya. Ini keindahan yang terasa di dua masjid tersebut, Masjid Nabawi di Madinah dan Masjid Haram di Mekah. Jadi Abu Qilabah bercerita, saya pernah berada di Syam di salah satu halaqah di sana, fi halaqatin fiha Muslim ibnu Yasar. Dalam halaqah itu ada seseorang yang bernama Muslim ibnu Yasar. Ini seorang ulama hadis. Ya. Faja'a Abul Ash'ath, maka datanglah Abul Ash'ath. Qalu Abul Ash'ath, Abul Ash'ath. Ketika Abul Ash'ath datang maka orang terperanjat. Ya, kaget, kemudian mengatakan datang Abu Sa'ad, mungkin orang yang terkenal. Maka ketika dia datang orang menyebut-nyebutnya. Ya, sama dengan orang terkenal datang, ya, si fulan. Nah, seperti itulah kejadiannya saat itu, cerita Abu Qilabah. Fajalasa, maka Abu Al-Ash'ats pun duduk. Faqultu lahu hadith akhana bi haditha Ubadah ibn Samit. Maka kata Abu Qilabah, saya katakan kepada Abu Al-Ash'ats, sampaikan kepada saudara kita hadis dari Ubadah ibn Samit. Qala na'am, kata beliau, iya. Ghazawna ghazatan, ini banyak sekali hadisnya. Ghazawna ghazatan wa alan nasi Muawiyah. Kami pernah berperang di satu peperangan dan ketika itu pemimpin perangnya Muawiyah. Ya. Fa faghanimna ghanaima katsiratan. Ketika perang itu kami menang dan kami mendapatkan harta rampasan perang yang banyak. Sampai di sini. Sampai di sini. Sampai harta rampasan. Ya, biar kita rindu kepadanya kan harta rampasan perang. Insyaallah kita lanjutkan membaca hadis ini pada pertemuan yang akan datang. Adapun hadis yang pertama kedua adalah tentang penegasan tentang tunai, persyaratan tunai di tempat dalam tukar menukar untuk komoditi riba yang berbeda jenis, perak dengan emas atau dirham dengan dinar, uang dengan uang, yang lama dengan yang baru, ya harus tunai. Itu wallahu taala alam, wa sallallahu wasallam wa baraka wa an'ama ala nabiyyina wa rasulina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.